haruskah kita memukul anak kalau anak itu anak kita bandel, tidak mendengar? Ini perkara tidak ada ketetapannya yang pasti, tergantung keadaan. Makanya orang harus perlu banyak belajar menganalisa anak ini sudah pantas dipukul atau tidak. Jadi itu feeling saja yang main, feeling, oh ini mungkin sudah pantas. Dan dilihat hasilnya, apakah sudah dipukul ada perubahan atau tidak. Kalau tidak berarti belum pantas yang dipukul. Atau dilihat lagi perlu lebih keras atau tidak. Itu memang namanya pembelajaran. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti harus dipukul atau tidak. Tidak ada.